Selamat siang semuanya. Langsung aja ya bareng RGS di sini sebuah lagu campur sari bisik. Lungo tak arti-arti kapan gonmu bali. Satu teman sudah bareng Mas Adi di sini ya, alun-alun Nganjuk.